lebih dari seribu malam bersama. Tuhan, bila masih ku diberi kesempatan, izinkan aku untuk mencintanya. Namun bila waktu ku telah habis dengannya, biar cinta hidup sekali ini saja. Nafasnya.